Mexicana Cone. Sering terbayang kesalahan yang sama, luka berdatangan tutupi dengan cinta. Masa bodoh, saya berpaling lukai kau. Namun kini saya menyesal dan meminta ampunan. Di saat sepi malam mimpi saya pun dibangunkan. Sempat hilangkan kau punya senyuman, tapi saya janji bahagia akan saya kembalikan. Telah lukai dan telah saya sakiti. Kau punya cinta ini yang sudah saya nodai. Saya minta maaf kali ini baby, dan saya akan berjanji takkan ulangi lagi. Begitu barat kau kasih cinta yang kau surawati, tetapi saya ini bodoh tak pernah untuk mau hargai. Oh sayang dengarlah sekali ini, saya memohon tolong maafkan saya lagi. Biarkan selesai semua yang telah terjadi. Maafkan saya kasih, saya terakan kesalahan yang terjadi. Gagal jumpa nyaman kini jalan sudah bahagi. Hampir terasa selalu seakan hilang berlalu. Rindu seiring bertamu berkonsep terjauh dari namamu. Harap masa tetap kau genapi bersama dengan ku lengkapi semua ini, namun tak lepas dari sebatas lamun. Yeah, maafkan jika saya gagal, harapan indah pun batal. Keputusan pun menikam, sumpah figur ni tertekan. Salah buat kau kecewa. Oh baby please tolong percayakan saya cinta yang buat kau terluka, dan sekarang saya tunduk harap kau percaya. Lewat lagu ini saya ungkapi, dengan lagu ini saya bernyanyi. Ini semua saya sesali yang buat kau